Halo teman-teman Trisky, salam lestari buat semuanya. Jalan ini kembali kita lalui. Pohon dan batu masih tetap. Jadi sebagian kenangan juga kini kembali kita rasakan. Terima kasih buat sahabat semua TBSJ. Salam lestari.